Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pembahasan dari kitab Tasrif Al-Izzi. Sekarang pembahasan yang berikutnya pada halaman 65. Ijtima'u ta'aini fi awalil mudhari'i. Terkait dengan fi'il mubarak pada beberapa bab tulafi mazid, nah, di sana akan berkumpul dua huruf ta yang ada pada awal fi'il mubarak, sehingga dibahas di sini tentang hal tersebut. Ijtima'u ta'aini, berkumpulnya dua huruf ta fi awalil mubari'i pada awal fi'il mudhari', pada awal bentuk fi'il mudhari'. Wa'lam, ketahuilah, annahu idza ijtama'a ta'ani, bahwasanya jika berkumpul dua ta, dua huruf ta, fi awal mudhari'in, pada awal fi'il mudhari', nahwi yang semis, misalnya pada contoh atau pada bab tafa'ala wa tafa'ala wa tafa'lala. Jadi berkumpulnya dua huruf ta pada awal fi'il mudhari' pada bab tafa'ala, tafa'ala, dan tafa'lala, yakni fi'il mazid, baik dari yang sulasi maupun yang ruba'i, sulasi mazid ataupun ruba'i mazid, yang ada penambahan huruf ta sebelum fa' kalimah, sebelum fa' fi'il tersebut. Seperti pada tiga wazan ini, tiga bab atau tiga bentuk sulasi mazid maupun rubai mazid ini. Tafa'ala dari fa'ala mujarotnya, kemudian ditambahkan ta' sebelum fa' kalimah dan mengulang ain kalimah menjadi tafa'ala. Jadi ta' pada tafa'ala ini ta' tambahan. Pada tafa'ala, tak yang awal ini tak tambahan, dan ini bentuk ma'wi. Ini bentuk ma'wi. Demikian pula pada bab tafa'ala, tak yang awal sebelum fa' kalimah ini juga tak tambahan. Dan juga tafa'lala, ini dari ruba'i, fa'lala kemudian ditambahkan tak menjadi tafa'lala. Jadi tak yang awal ini adalah tak tambahan dan ini bentuk yang mawi. Nah, kemudian dari bentuk fi'il mawi ini, tafa'ala, tafa'ala, dan tafa'lala diubah, dibentuk menjadi mubarak, yakni dengan menambahkan huruf mudhara'ah di awal. Dan sebagaimana diketahui, salah satu dari huruf mudhara'ah adalah huruf ta. Salah satu huruf mudhara'ah adalah huruf ta. Sehingga dari fi'il-fi'il tersebut, pada masing-masing bab tersebut, tafa'ala, kemudian tafa'ala, dan tafa'lala, ketika dibentuk menjadi mudhara', dengan huruf mudhara'ahnya adalah huruf ta, maka akan bertemu dua huruf ta. Dari tafa'ala menjadi tatafa'alu wazannya. Ya, tatafa'alu. Ini fi'il mudhari' dengan huruf mudhara'ah adalah huruf ta. Tatafa'alu. Ya, secara makna ya, untuk mukhatab ya, anta tatafa'alu. Ya. Kemudian dari tafa'ala tambahkan bentuk, diubah bentuknya menjadi mudhari' dengan huruf mudhari' ta, akan menjadi tatafa'alu. Pada tafa'lala diubah menjadi mudhari' dengan huruf mudhari' ta menjadi tatafa'lalu. Sehingga apa? Dari bentuk mudhari' tersebut yang huruf mudhari'ahnya adalah ta, kemudian bertemu dengan ta tambahan pada masing-masing bab, masing-masing wazan fi'il ini, sehingga bertemu dua huruf ta, tatafa'alu, tatafa'alu, dan tatafa'lalu. Ini yang dimaksud demikian. Jadi bertemunya dua huruf ta pada awal fi'il mudhari' seperti ini. Nah, dalam keadaan demikian, lalu bagaimana, apa hukum dari dua ta, dari bertemunya, berkumpulnya dua ta tersebut? Fa yajuzu isbatuhuma, maka boleh menetapkan keduanya. Jadi kedua huruf ta itu boleh tetap ada, tetap dengan dua ta. Tetap dengan dua ta tersebut. Nahu, contoh, tata jannabu. Ini yang mengikuti wazan tatafa'alu. Taknya tetap dua, tak huruf mudhara'ah dan tak tambahan pada wazan ini. Contoh yang berikutnya, wa tataqatalu. Ya, tataqatalu. Ini yang mengikuti wazan tatafa'alu. Ya, ini fi'il mudhari' dengan dua huruf ta di awal, ta yang awal ta huruf mudhari'ah, kemudian ta yang kedua adalah ta tambahan pada wazan ini. Wa tatadahraju, contoh yang berikutnya, tatadahraju ini mengikuti wazan tatafa'lalu, ini rubai mazid, ya rubai mazid dengan menambahkan ta, ya kemudian dibentuk mudhari' dengan huruf mudhari'ahnya ta. Ya, sehingga bertemu dua ta, tata dah roju. Jadi boleh dengan tetap adanya kedua huruf ta tersebut, tata jannabu, tata qatalu, tata dah roju. Boleh demikian. Lalu berarti apa? Boleh pula yang lainnya, yakni wa yajuzu hatfu ihdahuma, boleh menghilangkan salah satu dari kedua ta tersebut. Ya, boleh menghilangkan salah satu dari kedua ta tersebut. Ya, dan tidak ditentukan ta yang mana, apakah ta mudhara'ah ataukah ta tambahan. Yang jelas salah satu ta itu dihilangkan, itu boleh demikian. Kama fit tanzili, sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an, at-tanzil dalam ayat ini, fa antalahu tasadda. Ya, tasadda ini asalnya tatasadda. Ya, asalnya ini adalah bentuk fi'il mudhari' dengan huruf mudhari'ah ta. Ya. Kemudian pada wazan tatafa'alu tadi menjadi tatasadda. Kemudian apa? Salah satu ta itu dihilangkan. Dari tata sodda menjadi tasodda. Ini. Contoh yang lain dalam ayat yang lain. Fa'anzartukum naran talazza. Ya. Talazza asalnya tata lazza. Fi'il mudhari' dengan huruf mudhari'ah ta. Ya. Kemudian ada tambahan pada wazan tersebut, ya, mengikuti wazan tafa'alu, tafa'ala, ya tafa'alu. Jadi asalnya tatalazza. Kemudian apa? Salah satu ta itu dihilangkan menjadi talazza. Contoh ayat yang lain, dalam ayat yang lain, tanazzalul malaikatu, ya, tanazzalu. Ini asalnya tatanazzalu. Ya. Tatanazzalu. Ya, fi'il mudhari' dengan huruf mudhari' ta, kemudian diikuti ta tambahan pada wazan ini. Tatanazzalu, kemudian salah satu ta itu dihilangkan menjadi tanazzalu. Jadi boleh tetap ada kedua ta tersebut, boleh pula dengan menghilangkan salah satu dari kedua ta itu. Ini ketika berkumpul dua huruf ta pada awal fi'il mudhari'. Yang berikutnya, ada yang ditanyakan sebelum ini? Berikutnya, masa tuqlabu ta'u ista'la ta'an, kapan ta' dari ta' yang ada pada wazan, pada bab ista'la ini diganti menjadi huruf ta'. Ya, jadi pada bab sulati mazid ista'ala dengan menambahkan hamzah wasal sebelum fa dan menambahkan ta sesudah fa kalimah, ya, nanti dalam beberapa keadaan ta tambahan tersebut, ya, jadi asalnya ista'ala dengan ta, jadi huruf tambahannya adalah ta. Nah, kemudian ta tambahan tersebut dalam beberapa keadaan itu diganti menjadi huruf fa. Jadi ta-nya diganti menjadi huruf fa. Ya. Bagaimana atau kapan ketika ta itu diganti dengan huruf fa? Wa'lam, ketahuilah, annahu mata kana fa'u ta'ala sadan au dhadan au qa'an au dha'an qulibat ta'uhu qa'an. Ini ketahuilah bahwasanya kapan atau ketika fa kalimah fa fi'il dari wazan dari bab ifta'ala, jadi fa'nya fa kalimah dari ifta'ala, jadi pada wazan ista'ala, pada bab ista'ala ini, ketika fa kalimahnya tersebut, ya, fa kalimah ini berupa huruf shad, shadan, huruf shad, au badan, atau huruf wad, au fa'an, atau huruf fa, au za'an, atau huruf za', ya. Fa kalimah pada bab ifta'ala berupa huruf shad atau dhad atau ba atau dha, maka kulibat ta'uhu fa'an, maka ta'nya, ta' tambahan tadi ini diganti menjadi huruf fa. Ya. Ta' tambahan pada ifta'ala diganti menjadi huruf fa. Fataqulu fi ista'ala, maka engkau katakan sebagai contoh pada ista'ala, min as-sulhi dari kata as-sulh, fi'ilnya sulati mujarrahnya saluha, ya, saluha, kemudian dibentuk menjadi ista'ala, asalnya apa? Ista'laha. Dari as-sulh saluha kemudian dibentuk ista'ala akan menjadi ista'laha. Nah, kemudian apa tadi? Fa kalimah itu berupa huruf shad. Maka ta-nya diganti menjadi huruf fa, menjadi ista'laha. Menjadi ista'laha. Wa min ad-dharbi, dari kata al-dharb, dari fi'il daraba, Pak kalimat huruf ba, baraba. Dibentuk ifta'ala menjadi iltaraba asalnya. Iltaraba. Karena fa kalimat huruf bot, maka ta tambahan tadi diganti diubah menjadi huruf po sehingga menjadi il toroba. Ini il toroba. Wa minal qardi, dan dari kata ator, ya fa kalimat berubah huruf po ya dari toroba, maka ketika dibentuk ifta'ala menjadi iftarada, lalu taknya ini diganti menjadi huruf ta, ya, dan karena ta ketemu ta, maka diidghamkan dengan tasydid ya, iftarada. Wa minadh-dhulmi, dan dari kata adh-dhulm dari fi'il dhalama, ya, asalnya menjadi il talama, kemudian taknya diganti ta menjadi il talama, il talama. Jadi pada wazan ifta'ala ketika fa kalimah berupa huruf sad atau wa atau o atau za, maka ta tambahan pada wazan tersebut diubah diganti menjadi huruf ma seperti yang ditunjukkan dalam contoh-contoh ini. Dan ini juga berlaku disebutkan wa kadzalika sa'iru tasarrufatihi, dan demikian pula pada semua tasarrufnya, semua perubahan bentuknya. Artinya apa? Tidak hanya pada bentuk maudhi saja, tetapi juga pada bentuk-bentuk yang lain. Dijelaskan, ditunjukkan dengan contoh di sini, nahu, contoh. Isqalaha, ini fi'il maudhi. Kemudian, yasqalihu, ini fi'il mudhari'. Tetap diganti dengan po. Taknya diganti dengan po. Yasqalihu. Kemudian, istilahan. Istilahan, ini bentuk masdar. Taknya diganti dengan po. Fahuwa musqalihun, ya musqalihun ini bentuk isim fa'il dari istolaha, taknya diganti dengan ta. Wadzaka musqalahun alaihi, musqalahun ini bentuk isim maf'ul dari istolaha, taknya diganti dengan huruf ta. Ya, wal amru, kemudian fi'il amrnya menjadi isqalih, ya tetap dengan ta, ya taknya diganti dengan ta. Wa nahyu, kemudian nahinya fi'il yang bermakna nahi, yakni fi'il mudhari' didahului la an-nahiyah menjadi la tasqalih, ya tak diganti dengan ta. Jadi berlaku pada semua perubahan bentuknya dari fi'il madhi tadi. Ini perubahan ta menjadi huruf ta. Kemudian penjelasan tadi dari contoh-contoh yang ditunjukkan tentang artinya atau maknanya, iltaraba dijelaskan di bawah, taharraka, ya taharraka ini bergerak, iltaraba maknanya taharraka bergerak. Kemudian yang kedua, iltarada, iltarada, iltarada syai' ai tabi'a ba'duhu ba'dan, yakni sebagiannya mengikuti sebagian yang lain, sebagian mengikuti sebagian yang lain. Itu makna dari iftarada syai'u, itu sesuatu sebagiannya mengikuti sebagian yang lain. Kemudian yang ketiga, talitan iftalama, maknanya ihtamala zulma, jadi melakukan kezaliman. Yang keempat, oh yang keempat nanti ya, ini makna dari contoh-contoh tadi. Ini pembahasan tentang pengubahan ta menjadi huruf po pada bab ifta'ala tersebut. Jadi berlakunya hanya pada bab ifta'ala, tidak pada bab-bab yang lain, tidak pada wazan-wazan yang lain, tapi hanya pada wazan ista'ala. Kemudian yang berikutnya masih terkait dengan ini, pada bab ista'ala pula, selain diubah menjadi ta', ta' tambahan itu juga diubah menjadi huruf dal pada bab yang sama. Ya, disebutkan di sini mata tuqlabu ta'usta'ala dalan, kapan ta' dari ifta'ala ini diubah, diganti menjadi huruf dal. Ya, sama ya babnya ifta'ala, hanya saja berbeda perubahan hurufnya. Yakni di sini huruf ta dari wazan ifta'ala ini diubah, diganti menjadi huruf dal. Ya, kalau yang tadi diganti dengan huruf ta, yang berikutnya ini ta itu diganti menjadi huruf dal. Ya, kalau yang ta tadi apa? Ketika fa' kalimah berubah huruf shad atau dhad atau fa atau za, itu diganti menjadi huruf ta. Lalu ta itu akan diganti menjadi dal kapan? Wa mata kana fa'u ifta'ala dalan au zalan au zayan, dan ketika fa fi'il, fa kalimah dari ifta'ala tadi, fa'nya ini berupa huruf dal au zalan atau huruf zal au zayan atau huruf zai, fa kalimah dari ista'ala berupa huruf dal atau huruf zal atau huruf zai, maka kulibat ta'uhu dalan, maka ta'nya ini diubah menjadi huruf dal. Tak tambahan pada ista'ala ini diubah, diganti menjadi huruf dal. Ini fataqulu ista'ala minad dar'i wadzikri wazzajri, maka engkau katakan pada wazan pada bab ista'ala dari kata ad-dar, adzikr dan azzajr, di mana fa kalimah dari kata-kata ini adalah huruf dal, huruf zal dan huruf zai, ya. Daro'a ad-dar'u, fi'ilnya adalah daro'a, fa kalimahnya dal. Kemudian ad-zikru, fi'ilnya zakara, ya, fa kalimah huruf zal. Kemudian az-zajru, dari fi'il zajara, ya, fa kalimah huruf zai. Kemudian diubah mengikuti wazan ista'ala akan menjadi ittaro'a, asalnya id taro'a. Zakara menjadi ibtakara, asalnya ya ibtakara. Kemudian zajara asalnya akan menjadi iztajara, ya, asalnya demikian. Lalu apa? Ta tersebut diganti menjadi huruf dal, ya, sehingga dari ibtaro'a menjadi ibtaro'a. Kemudian huruf dal yang sama, yang awal sukun, yang kedua berharokat, diidghamkan ya dengan tasjid menjadi iddaro'a. Penulisannya seperti itu. Kemudian iftakaro yang asalnya zakaro tadi menjadi iftakaro, ta'nya diubah menjadi za, menjadi dal, menjadi iddakaro. Iddakaro. Nah, untuk yang ini, untuk yang zakara, asalnya sesuai kaidahnya tadi, jadi ta itu bisa atau ta itu diganti diubah menjadi huruf dal. Sehingga hasilnya akan menjadi idzakara. Nah, kemudian untuk ini, untuk idzakara, kemudian dia bisa lagi di situ bertemu huruf zal dan huruf dal, maka bisa zal itu diidghamkan pada dal, ataupun bisa pula dalnya yang diidghamkan pada dal. Jadi dari idzakara bisa menjadi idzakara seperti yang ditunjukkan dalam contoh itu, tapi bisa pula menjadi idzakara. Ini. Dan ini dulu sudah pernah dibahas pada pembahasan sharaf, ya, perubahan huruf atau pergantian huruf. Ya, di sana dibahas tentang hal ini. Pada di sini kekhususan untuk fi'il idzakara ini. Ya. Ataupun yang semisalnya yaitu fa' kalimah huruf dal. Jadi asalnya ta'nya diganti dengan dal, kemudian sesuai itu bisa pula dal dan dal itu diidghamkan menjadi dal atau menjadi dal. Jadi ada tiga kemungkinan. Yang asal idzakara, kemudian bisa menjadi idzakara, bisa pula menjadi idzakara. Kemudian yang berikutnya, dari zajara diubah mengikuti wazan ifta'ala, dibentuk mengikuti wazan ifta'ala menjadi izdajara, kemudian ta'nya diganti menjadi dal menjadi izdajara. Ya, izdajara ini. Kemudian dijelaskan tentang makna masing-masing kata ini di catatan kaki di bawah yang nomor 4. Ad-dar'u, ad-daf'u. Makna dari ad-dar'u adalah ad-daf'u, menolak atau bisa pula membela, ya, sesuai dengan konteksnya tadi. Ad-daf'u, menolak ataupun membela. Kemudian ad-zikru, khilafun nisyani. Ad-zikru maknanya apa? Khilafun nisyani, lawan dari an-nisyan, dari lupa. Jadi adzikru apa? Ingat. Nisyan itu lupa. Az-zajru al-man'u wan-nahyu. Az-zajru itu man'u, mencegah, menghalangi, wan-nahyu melarang. Ini perubahan huruf ta pada bab ista'ala menjadi huruf dal. Yakni ketika fa kalimah itu berupa huruf dal atau huruf zal atau huruf zai. Yang berikutnya, ini juga masih terkait dengan bab ista'ala. Mata tuqlabu wawu ista'ala wa ya'uhu wa ta'uhu ta'an. Kapan huruf wawu dari bab ista'ala dan juga ya maupun ta pada bab ista'ala ini diganti menjadi huruf ta. Jadi pada bab ista'ala nanti fa kalimah itu berubah huruf wawu atau huruf ya atau huruf ta, maka huruf-huruf tersebut akan diganti menjadi huruf ta. Dijelaskan wa mata kana fa usta'ala wawan au ya'an au sa'an. Ya, ketika fa kalimah dari usta'ala ya, ketika fa kalimah tadi ya berupa huruf wawu atau ya atau ta, ya, fa kalimahnya berupa huruf wawu atau huruf ya atau huruf ta, maka kulibat al-wawu wal-ya'u wa-sa'u ta'an. Maka wawu, ya atau ta'nya ini diganti menjadi huruf ta. Jadi yang diganti menjadi ta pada fa kalimahnya. Berbeda dengan yang sebelumnya tadi, yang diganti menjadi fa yang diganti menjadi dal itu pada tak tambahan. Ya. Yang diganti menjadi ta, yang diganti menjadi dal pada pembahasan sebelumnya itu adalah huruf tak tambahannya. Adapun di sini yang diganti itu pada fa kalimahnya. Bukan pada taknya, tapi pada fa kalimahnya berbeda. Yakni apa? Ketika fa kalimah pada ista'ala itu berupa huruf wawu atau huruf ya atau huruf sa, maka fa kalimah tersebut, wawu atau ya atau ta tersebut diganti menjadi ta. Ya. Jadi yang diganti apa? Fa kalimahnya diganti menjadi ta. Adapun ta tambahannya berarti apa? Tetap dengan ta. Ya, ta tambahannya pada jenis yang ketiga ini tetap dengan ta. Yang diganti adalah fa kalimah tadi ketika berupa wawu atau ya atau ta. Jadi berbeda ya. Summa udghimat fi ta ista'ala. Nah, ketika wawu atau ya atau ta tadi diganti menjadi ta, ya, lalu apa? Diidghamkan pada ta ista'ala. Ya, pada ta ista'ala. Jadi ketika sudah diidghamkan, ya, akan menjadi ista'ala. Ya kan? Fa kalimah tadi berupa wawu, ya atau ta diganti menjadi ta, kemudian diikuti ta tambahan akan menjadi ista'ala. Lalu ini diidghamkan. Ya. Nahwu contoh dari fi'il waqa. Ya. Waqa dibentuk ista'ala menjadi il taqa asalnya. Iu tako. Lalu wawunya, wawu tadi apa? Fa kalimah. Wawunya diganti menjadi ta, menjadi it tako. It tako ini. Taknya tak tambahan tetap dengan ta. Yang diganti adalah fa kalimahnya yang berupa wawu. Asalnya iu tako menjadi it. Taka, kemudian diidghamkan seperti yang tertulis dalam contoh tersebut. It taka. Contoh berikutnya ya saro, ini yang berubah huruf ya. Ya saro, fa kalimah berubah huruf ya. Lalu dibentuk mengikuti ifta'ala menjadi itasaro. Itasara, ya, dari yasara ista'ala akan jadi itasara. Lalu ya-nya diganti menjadi ta, menjadi itasara. Lalu diidghamkan menjadi itasara dengan idgham dengan tasydid seperti itu. Contoh yang berikutnya saghara, ya, yang dengan ta ya. Ta ghara. Fa kalimah berubah huruf ta. Lalu diubah dibentuk menjadi ifta'ala. Menjadi ifta'ghara. Ifta'ghara. Lalu ta-nya diubah menjadi ta, ya, menjadi ittaghara. Ya, jadi yang diubah, yang diganti adalah fa kalimahnya. Tak tambahan tetap, ya, bahkan huruf-huruf tersebut ketika diganti menjadi tak, lalu diidghamkan pada tak tambahan, sehingga menjadi seperti contoh-contoh tersebut. Ittaqa, ittasara, ittaghara, seperti itu. Ini pada bab ifta'ala, ya, ada beberapa perubahan huruf, ya, ketika tadi fa kalimahnya, ya, ada huruf-huruf tertentu. Jadi ada tiga perubahan di sini. Yang dua itu penggantian ta tambahan menjadi ta ataupun menjadi dal. Kemudian yang satu adalah penggantian fa kalimatnya menjadi huruf ta. Dan sebagaimana yang disebutkan tadi, ini berlaku pada semua tasarrufnya, semua perubahan bentuknya. Pada fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, ism fa'il, ism maf'ul, fi'il amr, ya, dan yang lainnya. Misalnya tadi iz zakara yang diubah menjadi dal, ya, iz zakara atau iz zakara, nanti isim fa'ilnya atau fi'il mudhari ya yadzakiru atau yadzakiru. Ya, isim fa'ilnya menjadi muzdakirun atau muddakirun, seperti itu. Ittaqa yang tadi fa' kalimah diubah menjadi ta, ittaqa mudhari'nya yattaqi. Ya. Kemudian isim fa'ilnya menjadi muttaqin, ya, muttaqin, muttaqin itu isim fa'il dari ittaqa, seperti itu. Ittaqi fi'il amrnya, ya, ini. Jadi tetap berlaku pada perubahan-perubahan bentuknya tadi, pada mustaqatnya, pada tasarrufnya. Ada yang ditanyakan dari ini? Ini mengulang apa yang sudah pernah dipelajari pada syarat ya sebelumnya. Yang berikutnya pembahasan tentang nun taukid, huruf nun yang ditambahkan pada akhir fi'il untuk memberikan makna taukid, menegaskan dari makna fi'il tersebut, menguatkan makna. Ya, maka disebut dengan nun taukid. Dan nun taukid ada dua, sebagaimana disebutkan dalam judul ini, yakni nunut ta'kidi, jadi taukid atau ta'kid sama ya, dengan wawu taukid ataupun dengan hamzah ya, ta'kid itu maknanya sama. Ada yang mengatakan dengan taukid, ada yang mengatakan dengan ta'kid. Nun ta'kidi, nun ta'kid atau nun taukid. Al-khafifatu wat-taqilatu, yang khafifah dan yang taqilah. Ada dua macam nun taukid ini, khafifah dan taqilah. Ya, dijelaskan. Wa yalhaqu al-fi'la. Ya, menyertai fi'il ghairal maudhi, selain dari maudhi, wal hali, dan selain dari hal. Fi'il yang menunjukkan makna terkait, ya, selain terkait dengan maudhi dan juga selain terkait dengan hal. Maudhi menunjukkan makna waktu yang lampau, kemudian hal menunjukkan makna waktu sekarang, sedang atau saat terjadi. Ya. Terjadi pada saat itu diucapkan, itu hal sekarang ini atau saat ini. Jadi selain dari maudhi dan selain dari hal, selain dari waktu lampau dan selain dari waktu sekarang saat ini, maka fi'il tadi akan disertai oleh nunani, oleh dua nun, bisa disertai dengan dua huruf nun. Lis ta'kidi, untuk ta'kid. Jadi nun taukid, dua nun untuk taukid ini bisa menyertai pada fi'il selain fi'il untuk maudhi dan fi'il untuk hal. Berarti apa yang bisa, yakni fi'il untuk mustaqbal. Yang bisa disertai nun taukid adalah fi'il yang untuk mustaqbal, untuk akan datang, yang bermakna menunjukkan makna akan datang, ini yang bisa disertai oleh nun taukid. Adapun yang bermakna maudhi dan yang bermakna hal ini tidak bisa. Ya. Nah, dua nun taukid tadi apa? Khafifatun sakinatun, yakni khafifah sakinah. Khafifah yang sukun. Jadi nunnya sukun ini. Ini yang nun taukid khafifah ringan, sakinah yang sukun. Wa taqilatun maftuhatun. Nun taukid yang kedua, taqilah yang berat, maftuhatun yang di fathah. Ini. Yakni dengan tasydid kemudian di fathah. Jadi ada dua nun taukid, khafifah sakinah dengan sukun, wa taqilah maftuhah dengan fathah dan nunnya tasydid. Ini. Illa kecuali fima yakhtassu bihi, kecuali pada fi'il yang dikhususkan padanya, yakni nun taukid yang taqilah tadi disebutkan taqilah maftuhah, taqilah yang difathah, kecuali pada yang fi'il yang khusus itu nanti nun taukid yang taqilah tidak difathah tapi dikasrah. Dijelaskan di sini wa huwa fi'lu itsnaini mutlaqan, yakni pada fi'il untuk itsnain, untuk mutsanna secara mutlak, wa jama'atin nisa'i, dan fi'il untuk jama' mu'annas, jama' nisa, jama' perempuan. Ya. Jadi fi'il untuk mutsanna dan fi'il untuk jama' mu'annas itu nanti mentaukid yang saqilah, fahiyya maqsuratun fihi ma abadan, maka dia nun taukid yang saqilah tadi maqsuratun bi kasrah, ya, abadan selamanya. Ya, jadi fi'il ketika nanti digunakan untuk tasmiyah untuk dua, untuk itsnain ataupun untuk jamak mu'annas, jamak nisa, maka nun taukid yang saqilah itu nanti di kasrah. Adapun selain dari itu, nun taukid yang saqilah di fathah. Fataqulu, sehingga kau katakan, misalkan, idhabani. Ya, di sini, idhabani. Ini, lilisnaini, untuk dua orang. Ya, idhabah, pergilah kamu berdua, ada alif, untuk tasmiyah, untuk dua orang. Kemudian bersambung dengan nun taukid yang saqilah, maka dia dikasrah, idhabani. Pergilah kamu dua orang, benar-benar kamu dua orang pergilah. Wadhabnani linniswati, yakni yang kedua, idhabnani. Dari idhabna untuk jamak niswah, jamak mu'annas, ya, idhabna nun niswah di sini. Kemudian ketika bersambung dengan nun taukid taqilah, ditambahkan alif, kemudian baru nun taukid taqilah, dan nun taukid taqilah di kasrah. Menjadi idhabnani. Ini. Fatudkhilu alifan ba'da nuni jam'il mu'annasi, maka dimasukkan alif sesudah nun untuk jamak mu'annas, nun jamak mu'annas pada idhabnani, nunnya jamak mu'annas, kemudian ditambahkan alif sesudah nun jamak mu'annas atau nun niswah itu. Kenapa ini perlu ditambahkan alif untuk yang jamak mu'annas ini? Li tafsila bainan nunati, untuk memisahkan antara nun-nun tersebut. Jadi nun niswah kemudian bertemu dengan nun taukid yang saqilah. Nun taukid yang saqilah kan tasydid, ya, berarti ada dua huruf. Nah, kalau langsung bertemu nanti akan bertemu tiga huruf nun. Nun yang pertama nun niswah, kemudian dua nun berikutnya adalah nun taukid saqilah tadi. Ini terlalu banyak, tiga huruf yang sama berurutan bertemu. Sehingga apa? Ini perlu dipisah. Ya, jadi antara nun niswah, nun jamak mu'annas dipisahkan oleh alif, ya, alif tambahan ini dengan nun taukid tadi. Ya, pada idhabnani, pada contoh tadi ya, idhabnani. Jadi nun sesudah ba idhabna, nunnya nun niswah untuk jamak muannas, kemudian ditambahkan alif untuk memisahkan nun tersebut dengan nun sakilah, dengan nun taukid sakilah. Yang di kasrah tadi idhabnani, jadi nun yang tasydid yang di kasrah yang akhir itu adalah nun taukid sakilah. Ini. Jadi ya. Jadi yang di kasrah ketika untuk tasmiyah dan untuk jamak muannas. Selain dari itu apa? Nun taukid sakilah nanti di fathah. Baik. Kemudian yang berikutnya wala tudkhiluhuma al-khafifata, dan tidaklah dimasukkan pada keduanya, pada fi'il untuk tasmiyah untuk mutanna maupun untuk jamak muannas ini nun taukid yang khafifah. Jadi nun taukid khafifah yang sukun tadi ini tidak bisa dimasukkan pada yang tasmiyah dan juga pada yang jamak muannas. Kenapa? Li'annahu yalzamu iltiqa'us sakinaini 'ala ghairi haddihi. Karena nanti akan bertemu, ya, akan selalu bertemu dua huruf sukun yang tidak pada batasnya, yang tidak berada pada batasannya. Artinya ketika idhaba tadi untuk tasnya bertemu dengan nun taukid yang khafifah yang sukun, akan bertemu dua huruf sukun idhaban. Nah, ini seperti ini tidak bisa diubah lagi, maka ini tidak bertemu sebatas ini. Demikian pula dengan yang jamak muannas tadi menjadi idhabnan, ada nun, ada alifnya tadi ya, untuk memisahkan nun itu idhabnan bertemu dua huruf sukun, ini juga tidak bisa ya, di luar batasnya, luar hadnya tadi, sehingga apa, untuk tasmiyah dan untuk jamak muannas tidak bertemu dengan nun taukid yang khafifah yang sukun. Jadi hanya bertemu dengan yang sakilah, yang tasydid kemudian dikasrah. Ini untuk yang fi'il untuk tasmiyah dan jamak muannas. Tentang iltiqa'us sakinain dijelaskan di sini, fa inna iltiqa'us sakinain ini, maka sungguh bertemunya dua huruf sukun innama yajuzu idza kana al-awwalu harfu mabdin. Itu boleh, hanyalah boleh ketika huruf pertama itu berupa huruf mad, watani mudghaman, dan yang kedua huruf yang idgham. Nahwu, contoh dabbatun. Ya. Ini huruf pertama mad panjang ya, alif sukun sesudah fathah, berarti dia alifnya huruf mad. Kemudian yang berikutnya adalah huruf yang diidghamkan, yang tasydid. Sehingga apa? Ini boleh bertemu dua huruf sukun seperti ini, dabbatun. Contoh yang lain, walau dhallin. Ba ada alif, ini huruf mad karena sebelumnya fathah. Kemudian sesudahnya apa? Lam itu huruf yang mudgham, yang diidghamkan. Dua lam diidghamkan jadi satu. Maka ini boleh, ini bisa bertemu dua huruf sukun seperti ini. Tetapi kalau tadi alif sebagai huruf mad kemudian diikuti huruf yang sukun, tadi misalkan nun taukid yang khafifah itu sukun ya, alif sukun ketemu nun sukun, ini yang tidak bisa, ini tidak boleh. Sehingga tadi apa? Tidak bisa bertemu dengan nun taukid yang khafifah yang sukun pada fi'il untuk tasmiyah dan untuk jamak muannas. Adapun untuk yang nun taukid sakilah, yang tasydid atau yang idgham itu bisa. Ya, sesuai kaidahnya tadi huruf mad alif ya, kemudian sesudahnya huruf yang idgham. Ini bisa idhabani, idhabnani ya, seperti contoh dabbatun atau waladhallin. Ini bisa. Itu sebabnya ya. Kenapa yang sakilah itu bisa, yang khafifah tidak bisa. terkait dengan fi'il tiqa sakinan tadi. Kemudian yang berikutnya, jadi pembahasan ini tadi pada fi'il untuk tatmiyah untuk jamak mu'annas. Sekarang untuk yang lainnya, wa tuhdafu min fi'li ma'ahuma an-nunu allati fil amthilatil khamsati. Ya, kemudian nun kemudian dihilangkan dari fi'il ketika bersama nun taukid tersebut, yakni apa yang dihilangkan? Nun yang ada pada amsilah khamsah, pada fi'il-fi'il yang lima bentuk. Ketika bertemu dengan nun taukid, maka nun pada fi'il-fi'il yang lima tersebut itu dihilangkan. Wahia, yakni lima fi'il, lima contoh bentuk fi'il, yakni yaf'alani, taf'alani, wa yaf'aluna, wa taf'aluna, wa taf'alina. Ya, ini disebut dengan amsilah khamsah, atau ada yang menyebut dengan af'al, al-af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima bentuk. Contoh fi'il yang lima bentuk. Nah, dari lima bentuk fi'il ini, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina, ketika bertemu dengan nun taukid, baik yang taqilah maupun yang khafifah, maka nun yang akhir dari fi'il-fi'il ini dihilangkan. Ya, karena akan bertemu nun taukid tadi, maka nun dari fi'il-fi'il yang lima ini dihilangkan. Ya. Sehingga misalnya dari yang alani, ya, nanti bertemu dengan nun taukid, ya, nun yang alani dihilangkan. Yang alani, ya, ini nunnya dihilangkan, kemudian dia bersambung dengan nun taukid, baik yang khafifah maupun yang tsaqilah, sehingga menjadi yang alani. Assalamualaikum, ini yang musanna, ya, yang musanna tidak bertemu yang khafifah, dia bertemu dengan yang tsaqilah. Yang alani, karena ini tasmiyah, ya, yang alani, kemudian tak alani juga sama, tinggal berbeda huruf mudharahnya. Kemudian yang jamak tadi yaf'aluna, yaf'aluna bertemu dengan nun taukid, maka apa? Nun ini dihilangkan, ya. Nanti ada penjelasan berikutnya. Kemudian yang taf'alina juga demikian, ya. Ketika bertemu dengan nun taukid, maka nun yang taf'alina dihilangkan. Lalu berikutnya, wa tuhdafu wawu yaf'aluna wa taf'aluna, dan dihilangkan wawu pada taf'aluna maupun yaf'aluna. Yaf'aluna ataupun taf'aluna tadi, ketika nun bersambung dengan nun taukid, nun yang akhir dihilangkan, lalu wawunya juga dihilangkan. Ya, wawu pada yaf'aluna dan taf'aluna dihilangkan juga. Wa ya'u taf'alina, dan demikian pula ya' pada taf'alina, ini juga dihilangkan. Ya. Oh, ya. Illa idzan fataha ma qablahuma, kecuali jika sebelum wawu atau sebelum ya' itu berharakat fathah. Ya. Jika sebelum wawu atau sebelum ya' itu berharakat fathah, maka apa? Wawu atau ya' tetap ada. Contoh yang ada, ya, la taksyawunna, ya, la taksyawunna, wa la taksyayinna, wa la tablawunna, fa imma tarayinna. Ini contoh untuk yang tetap ada wawunya ataupun ya-nya. Kenapa? Karena sebelum wawu atau sebelum ya itu hurufnya berharokat fathah. Adapun selain dari itu, selain berharakat fathah, kalau sebelum wawu atau sebelum ya itu dhammah, ya, atau kasrah, ya, maka wawu atau ya itu dihilangkan. Ya. Misalnya yaktubuna atau taktubuna, ya, dengan ya atau dengan tak ya, ketika bersama dengan nun taukid, ya, maka apa? Nunnya dihilangkan, kemudian wawunya juga hilang karena sebelum wawu bukan fathah ini. Sehingga hasilnya menjadi apa? Yaktubunna atau taktubunna. Ini hasilnya untuk taukidnya. Ini. Yaktubunna atau taktubunna. Jadi menghilangkan nun yang akhir dan menghilangkan waw. Atau kalau dengan ya, taktubina. Ya, bersambung dengan nun taukid, maka nun pada taktubina dihilangkan, demikian pula ya-nya pada taktubina juga dihilangkan, ya, sehingga apa? Hasilnya menjadi taktubinna, ya, taktubinna. Taktubinna. Jadi ya nun dan juga ya dihilangkan, taktubinna. Kenapa? Karena sebelum ya tadi itu dhammah, ya. Jadi dihilangkan. Kalau sebelumnya fathah tetap ada seperti contoh-contoh tersebut ya. Tapi kalau bukan fathah berarti dihilangkan. Ini. Ini pada amsalah khamsah seperti ini. Yang berikutnya. Wa yuftahu ma'an nunaini akhirul fi'li idza kana fi'lal wahidi wal wahidatul ra'ibati. Bersama dengan dua nun tersebut, nun taukid tersebut, akhir fi'il itu di fathah. Ya, akhir dari fi'il itu di fathah. Idza kana fi'lal wahid wal wahidatul ra'ibati. Jika fi'il itu untuk wahid, untuk mufrad, ataupun untuk mufrad ra'ibah. Ya. Akhir dari fi'il, ketika untuk mufrad, ataupun mufrad ra'ibah, jadi tidak bersama dengan dhamir-dhamir muttasil, misalnya yaktubu ataupun taktubu. Ya. Ini. Hiya taktubu. Ataupun aktubu, naktubu, ya, anta taktubu, ya. Jadi mufrad akhir dari fi'il itu tidak bersambung dengan apapun. Atau untuk ghaibah tadi, hiya taktubu, ya, akhir fi'il tidak bersambung dengan dhamir muttasil, ya. Maka ketika nanti bersambung dengan nun taukid, baik yang khafifah maupun yang saqilah, ya, akhir dari fi'il tadi dia akan difathah, ya, akan di fathah sehingga menjadi yaktubanna atau yaktuban, taktubanna atau taktuban, seperti itu ya. Jadi huruf akhir dari fi'il berharakat fathah ketika bersambung dengan nun taukid, ketika fi'il tersebut huruf akhirnya tidak bersambung dengan dhamir muttasil, yakni fi'il untuk mufrad maupun mufrad ghaibah tadi. Kemudian wa yudhammu idza kana fi'la jama'atiz dzukuri. Akhir dari fi'il itu di dhammah, diberi harakat dhammah jika fi'il itu untuk jamak mudzakkar. Tadi yaktubunna. Ya, hasilnya tadi ya dari amsalah khamsah tadi yaktubunna. Nah, di sini yaktubunna ini untuk jamak mudzakkar, maka akhir fi'ilnya di dhammah. Asalnya tadi yaktubuna, dari asalnya tadi ya yaktubuna bersama dengan nun taukid, nunnya dihilangkan, wawunya dihilangkan, kemudian akhirnya bomba yaktubuna. Wa yuktaru idza kana fi'lal wahidatul mukhatabati, kemudian dikasrah jika fi'il itu untuk wahidah mukhatabah. Taktubina tadi contohnya ya, apanya taktubina bersama dengan nun taukid, udan nun dari taktubina dihilangkan, ya-nya juga dihilangkan, lalu menjadi taktubina. Jadi akhir dari fi'il adalah kasrah ini. Ya. fataqulu fi amril ghaibi mu'akkidan bin nunis saqilati, maka engkau katakan pada fi'il amr untuk ghaib mu'akkidan bin nunis saqilati yang ditaukid dengan nun saqilah. Ya, ini sebagai contoh dari kaidah-kaidah tadi, perhatikan ya fi'ilnya, huruf akhir dari fi'il kemudian nun taukidnya. Ya, contoh liyan suranna. Ya, jadi nun taukid itu nun tasydid pada contoh-contoh ini. Akhir dari fi'il tentunya yang sebelum nun tasydid, sebelum nun taukid tersebut. Liyan suranna, akhir fi'il di fathah. Ya. Ini untuk wahid ataupun wahidah ghaibah. Kemudian liyan surani untuk tasniyah. Liyan surunna untuk jamak mudzakkar. Jamaah dzukur tadi. Litan suranna wahid. Ya, untuk wahid maka ra'nya huruf akhir dari fi'il di fathah. Litan surani untuk tasniyah. Liyan surnani untuk jamak muannas. Ya, untuk jamak muannas. Ini ketika bersambung dengan nun taukid yang tsaqilah. Wa bil khafifati, dan pada khafifah, pada nun khafifah ya, artinya fi'il tersebut bersambung dengan nun taukid yang khafifah akan menjadi seperti ini. Liyan suran. Liyan surun, litan suran. Jadi hanya pada fi'il untuk wahid dan untuk jamak mudzakkar. Untuk yang tasniyah dan untuk jamak muannats tidak bersambung dengan nun taukid yang khafifah sebagaimana sudah, sebagaimana tadi sudah disebutkan sebabnya. Jadi yang bisa bersambung dengan yang khafifah selain dari tasniyah dan selain dari jamak muannats ini. Contohnya ini liyan suran, liyan surun, ya, litan suran, satu lagi untuk mukhatabah litan surin. Ya. Ini. Oh, itu untuk mukhatabah pada pembahasan berikutnya ya, kalau untuk. Ini untuk yang ghaib ya. Untuk yang ghaib ya hanya ini, liyan suran, liyan surun dan litan suran. Kemudian untuk yang mukhatab atau yang hadir, wa taqulu fi amril hadir, engkau katakan pada amr untuk yang hadir, perintah atau bentuk amr untuk mukhatab, hadir atau mukhatab, muakkidan bin nun tsaqilati yang ditaukid dengan nun tsaqilah. Contohnya menjadi seperti ini. Unsuranna, ini fi'il amr ya. Unsuranna, unsurani untuk tasniyah. Unsurunna untuk jamak mudzakkar. Yang unsuranna tadi untuk mufrad, untuk wahid. Maka akhir dari fi'il di fathah, unsuranna. Unsurani untuk tasniyah, untuk mutsanna. Kemudian unsurunna untuk jamak mudzakkar, maka akhir dari fi'il di dhammah. Ya. Kemudian unsurinna untuk mukhatabah, maka akhir dari fi'il di kasrah, unsurinna. Unsurani untuk tasniyah, kemudian unsurnani untuk jamak muannas. Amr pada mukhatab atau pada hadir yang bersambung dengan nun taukid tsaqilah. Wa bil khafifati yang bersambung dengan nun taukid khafifah menjadi unsuran, unsurun dan unsurin. Jadi hanya untuk yang mufrad, mudzakkar maupun muannas dan yang jamak muzakkar itu saja. Untuk yang tasniyah dan jamak muannats tidak bisa bersambung dengan nun taukid yang khafifah. Ya. Khafifah hanya untuk yang selain dari tasniyah, selain dari jamak muannats. Jadi untuk wahid, untuk jamak muzakkar dan untuk jamak mukhatabah, unsuran, unsurun, unsurin. Ya. Waqif ala hadha nazairahu, dan kiaskan pada ini ya, kata-kata atau fi'il-fi'il yang semisal dengan itu. Ya. Jadi ini contoh, yang akhir adalah contoh-contoh dari kaidah yang sudah disebutkan sebelumnya tadi tentang fi'il yang bersama dengan mentaukid. Dan tadi disebutkan yang bisa bersambung dengan nun taukid yang terkait dengan makna mustaqbal atau makna istiqbal. Nah, di sini pada contoh juga ditunjukkan atau sebelumnya juga, yakni pada fi'il mudhari' yang di situ mengandung makna mustaqbal ataupun pada fi'il amr atau fi'il yang mengandung makna amr. Karena amr itu terkait dengan makna mustaqbal atau terkandung makna mustaqbal akan datang. Yang namanya amr perintah ya, menunjukkan sesuatu yang dilakukan di waktu akan datang, di waktu sesudah ucapan itu diucapkan. Ini jadi untuk yang bermakna mustaqbal, tidak untuk yang maudhi dan juga tidak untuk yang hal atau yang saat ini terjadi. Nah, ini ya, ini tentang nun taukid. Dari ini ada yang ditanyakan? Jadi artinya itu penekanan ya? Iya, kalau secara arti atau mungkin terjemahannya dalam bahasa Indonesia, nun taukid nanti bisa disesuaikan ya, sesuai dengan fi'ilnya atau konteks kalimatnya. Tetapi secara umum bisa diartikan dengan sungguh-sungguh atau benar-benar atau yang semisal dengan itu. Jadi misalkan tadi unsuran, benar-benar kamu tolong atau sungguh-sungguh kamu tolong. Seperti itu. Kamu tolong sungguh-sungguh. Tolonglah sungguh-sungguh. Ya, jadi seperti itu. Tinggal disesuaikan dengan apa bahasa Indonesia saja yang pas untuk menunjukkan taukid itu bagaimana. Ya, dengan kata sungguh-sungguh atau benar-benar atau yang semisalnya. Ya. Ya, jadi dalam bahasa Arab ini untuk menunjukkan taukid diantaranya ya pada fi'il ini dengan nun taukid semacam ini. Ya, berbeda dengan bahasa Indonesia. Artinya apa? Lebih ringkas ya dalam bahasa Arab. Hanya cukup dengan satu huruf. Nun. Sudah menunjukkan makna taukid. Kalau bahasa Indonesia apa? Untuk mentaukid dengan menambahkan sungguh-sungguh atau benar-benar. Kan banyak kata, banyak huruf. Kalau bahasa Arab cukup satu huruf nun. Ya, lebih ringkas. Tapi maknanya sama. Ya, ini. Ini salah satu keistimewaan ya, bahasa Arab seperti ini. Lafadznya ringkas, tetapi maknanya luas, ya, mendalam. Ini. Ini dulu, ada yang ditanyakan? Baik. Kalau tidak ada pembahasan pagi ini sampai ini dulu. Alhamdulillah untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.